Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dhalalah wa inna kullal dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah berbarokah ini untuk kembali mengkaji kitab A'udzu Thulab karya Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca sampai halaman yang ke 7. 6. Kata. Yaitu sampai ke bait syair ya. Sudah selesai. 6. Yaitu dalam bait syair ini di situ tersirat sedikit tentang kisah seseorang yang dia melamar seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Tetapi lamarnya ditolak oleh wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut menolak dengan alasan laki-laki itu tidak memiliki kedudukan dan juga termasuk orang yang fakir. Setelah itu lelaki tersebut kemudian berkeinginan bagaimana cara meraih untuk mendapatkan agar diterima lamarannya oleh wanita itu. Dengan harta atau dengan kedudukan. Maka kemudian laki-laki tersebut memilih ingin mencari kedudukan. Maka dia kemudian belajar ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama. Dan biidnillah setelah sekian lama belajar ilmu syar'i, ilmu agama, kemudian laki-laki tersebut mendapat kedudukan di mata manusia, dikenakan ilmunya, maka sang wanita kemudian mengutus seorang untuk menawarkan dirinya agar dinikahi oleh laki-laki yang pernah ditolaknya tersebut. Tetapi sang laki-laki tersebut kemudian tidak mau menikahi wanita itu. Bukan karena dulu pernah ditolak atau sakit hatinya, karena wanita tersebut dia memiliki kedudukan, memiliki kecantikan. Siapa yang gak mau ditawari untuk menikahinya? Ternyata laki-laki tersebut mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih berharga, lebih tinggi kedudukannya pada diriku saat ini yang melebihi ilmu. Artinya kecintaannya pada ilmu itu lebih nikmat baginya daripada hasrat untuk menangkai wanita itu. Inilah orang yang diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmatnya belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Dan orang ini mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang di awal niatnya dia belajar ilmu syar'i adalah untuk mendapatkan dunia, agar dia bisa mendapatkan wanita itu, agar dia punya kedudukan sebagai modal agar wanita tersebut mau dia nikahi. Tetapi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya yang dia miliki, maka niatnya yang salah kemudian berubah menjadi lurus, yaitu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang tersirat dalam bait syair yang kita baca pada waktu yang lalu, pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Qala rahimallahu ta'ala. Al-hadru ayat talib minasyirki finiyah. Maka hati-hatilah dan waspadalah, wahai para talibul ilm, dari kesyirikan di dalam niat mencari ilmu ini. Fa innallaha ta'ala yaqulu kama fil haditsil qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam hadis qudsi. Anak-anak syuraka ani syirki. Aku adalah sekutu yang tidak butuh pada persekutuan. Man amila amalan asroka fihi mai ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Barang siapa beramal dengan suatu amalan ibadah yang dia mempersekutuanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkan dia dan juga kesyirikannya. Waqat asma'al arifuna ala anna istiqamal halakah innama yakunu idha akhlallahu bainal insani wa nafsihi. Dan telah sepakat para ahlul ilm bahwasanya seseorang itu akan sempurna kehancurannya, kehancuran dirinya, apabila antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala ada penghalang. Antara dirinya apabila Allah Subhanahu wa taala itu memberi batasan antara orang tersebut dengan pribadinya. Inda idin tatakhattufahu tatakhattufahu asyayatin, maka tatkala itu setan kemudian menyambarnya. Wa tatasya'aba bihil masalik, wa tatasya'abu bihil masalik, dan akan bercabang-cabang jalannya. Wa takunun nar aula bihi, maka neraka itu lebih pantas baginya. Artinya seorang itu akan mengalami kehancuran, kehancuran dirinya, kehancuran yang ia usahakan, kehancuran amal solehnya, yaitu apabila orang tersebut bercabang-cabang niatnya, yaitu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan tapi niatnya adalah untuk perkara-perkara duniawi, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin dibilang seorang alim, ingin dipanggil ustadz, ingin mudah mendapatkan uang, ingin mendapatkan kedudukan, kehormatan di mata manusia, dan seterusnya dari niatan-niatan duniawiyah, maka kemudian setan akan semakin mempermainkan hatinya. Akhirnya orang tersebut benar-benar celaka dan tidak akan diberi pahala apapun dari amal usahanya, termasuk fitolabil ilm, dalam mencari ilmu. Maka kata beliau, fatakunu naru aula bihi, maka neraka itu lebih pantas untuknya. Qala Hamad ibn Salamah, telah berkata Hamad bin Salamah rahimahullah, man talabal hadis li ghairillahi makara bihi, barang siapa mencari hadis untuk selain Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat makar untuknya. Dikarenakan niatnya tidak ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan makar bagi orang itu, yaitu akan digiring menuju kehancurannya. Waliyatubillah. Maka hati-hati. Sejak awal kita talabul ilm, belajar ilmu syar'i ini, maka luruskan niat. Bisa jadi karena kita salah dalam niat, Allah Subhanahu wa taala berencana untuk menghancurkan diri kita. Bertahun-tahun kita belajar ilmu syar'i, rehlah dari satu mahat ke mahat yang lain, dari satu syekh ke syekh yang lainnya, terus bertahun-tahun. Akan tapi karena niat kita yang salah dan tidak berubah niat kita tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan diri kita. Waliyatubillah. Dan sungguh ini banyak terjadi di kalangan para thalabul ilm. Lebih-lebih di masa fitnah ini. Kebanyakan orang-orang yang tergerincir, tersambar oleh dahsyatnya fitnah adalah mereka orang-orang yang dari awal thalabul ilm mereka sudah tidak jujur niatnya, tidak ikhlas niatnya. Pada hatinya terdapat syai, sesuatu yaitu perkara-perkara duniawiyah. Wallahu musta'an wa alitiklan. Wa in salahaniyah fil ilmi lakbarum ma'inun alaihi kama qala Abu Abdullah Ar-Rutbari. Dan jika niatnya benar dalam thalabul ilm, maka ini adalah merupakan pertolongan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala padanya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Abdullah Ar-Rutbari rahimahullahu taala, al-ilmu mauqifun 'alal 'amal. Ilmu itu tergantung pada amalnya. Wal 'amal mauqifun 'alal ikhlas. Dan amal seorang itu tergantung pada keikhlasannya. Wal ikhlas yurathul fahm anillahi azza wa jal. Nah, itu ada beberapa salah ketiga. Yang pertama pada fi'al ilm itu. Yang benar, fi-nya itu dipisah dengan al-ilmu. Kemudian yang kedua, an-ilahin. Yang benar, anillah. Itu lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu akan mewariskan pemahaman marifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat benar apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ar-Rutbari rahimahullahu taala ini. Bahwasanya ilmu yang didapatkan oleh seorang itu tergantung amalannya, dan amalannya seorang itu tergantung pada keikhlasannya. Artinya ilmu yang didapatkan seorang itu tergantung oleh niatnya, ikhlas atau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang niatnya ikhlas, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia kepada agamanya, pengetahuan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariatnya. Sehingga dengan niat yang ikhlas seseorang dalam thalabul ilm, maka diharapkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia pemahaman yang lurus, yang benar, mudah untuk memahami dinul Islam ini, mudah untuk mempelajari syariat agama Islam ini. Barakallahu fikum. Sehingga marilah kita kembali terus untuk mengoreksi niatan-niatan kita. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Mungkin sudah bertahun-tahun kita belajar tentang sunnahnya Rasulullah SAW, tentang Al-Quran, Al-Hadith. Sudah banyak kitab yang telah kita baca, kita selesaikan. Sudah banyak majelis-majelis taklim yang kita datangi. Tetapi kenapa kita tidak tambah-tambah, tidak tambah ilmu yang ada pada diri kita? Bisa tambah pemahaman yang ada pada diri kita. Mungkin bisa jadi niat kita yang salah dalam talabul ilm, dalam belajar musyari. Sehingga kalau ingin dipahamkan, diberi pemahaman yang benar, ingin mudah memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini, Al-Qur'an dan sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka luruskan niat. Bahwa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pemahaman kepadanya, memberikan ilmu yang ia cari, dan dia dimudahkan untuk terus mempelajari agama ini, menambah ilmu yang ada padanya, dan tentunya dia diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Wa fi sunan ad-Darimi rahimahullah ta'ala an Ibrahim an-Nakhai anhu qala, dan dalam sunan ad-Darimi dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ta'ala, bahasanya dia berkata, man ibtagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajh Allah atahu Allah minhu ma yakfihi. Barang siapa mencari sesuatu dari ilmu agama ini yang dia niatkan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan niat tersebut akan memberikan kecukupan untuknya, yaitu dalam ilmunya. Artinya, dengan niat yang ikhlas, seseorang itu akan bisa mendapatkan ilmu yang selama ini dia cari. Kalau dia menginginkan bisa memahami Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, maka dengan niat yang ikhlas tersebut, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kecukupan untuknya. Yaitu dia akan diberi pemahaman yang benar tentang kitabullah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanbihin, peringatan. Yastadilu badun nas ala anal amala yurasul ilm tunna ta'alum. Itu bukan alala ya, tapi ala, kelebihan huruf lam satu. Ini peringatan sebagai catatan. Sebagian manusia, mereka beristidlal, berdalil bahwasanya amal itu akan mewariskan ilmu tanpa belajar sama sekali. Biqouli ta'ala, yaitu mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Ini dalil mereka. Sehingga gak perlu belajar untuk bisa mendapatkan ilmu. Cukup dengan bertakwa, yaitu beramal dengan amal-amal soleh, maka orang tersebut akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fi tafsiril manar naqlan an sayyihi, beliau berkata dalam tafsir al-manar nukil dari syekhnya, istahra ala sinatil mudaina litasawufi fi makna hatainil jumlataini, telah masyhur dari mulut-mulut atau dari lisan-lisan orang yang mengaku mengikuti paham tasawuf tentang dua makna, ya, tentang makna dari penggalan dua jumlah dalam ayat ini, wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Anna taqwa takunu sababan lil ilmi. Anna taqwa takunu sababan lil ilmi. bahwasanya dari ayat tersebut ketakwaan itu adalah merupakan sebab dia mendapatkan ilmu. Wa banu ala dalika ana suluka tariq qatihim mama ya'tu nabihi fiha minar yaudah wa tilawatil aurat wal ahzab tasmurulahumul ulum al ilahiyah itu ni ta'alum. Dan mereka kemudian membangun dari pemahaman tersebut bahwasanya dengan tarikoh-tarikoh tertentu dan juga dengan melakukan apa yang mereka sebut dengan ariyadhah dan juga membaca wirid-wirid dan hizib-hizib, maka ini akan menumbuhkan atan menjadikan membuahkan untuk mereka ala ilmu al-ilahiyah, yaitu pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu ni ta'alum tanpa belajar sama sekali. Yang mereka istilahkan dengan apa? Ilmu laduni. Ewa. Nah, kata mereka yang namanya ilmu laduni yaitu ilmu yang diberikan tanpa belajar sama sekali. Ini kata mereka. Yuradu izdilalatuhum katewan. Yuradu istidlaluhum bil ayah ala dalika min wajhaini. Maka terbantah pendalilan mereka dengan ayat tersebut itu dari dua sisi. Ahaduma annahu la yardha bi sibawaihi wal haqqu fi dhalik. Sisi yang pertama, bahwasanya sibawaih rahimahullah taala seorang ahli nahwu ini tidak ridha tentang hal ini dan beliau itu memiliki hak pada bab ini. Li'anna ataf yu'allimukum ala ittaqullah yunafi ayyakuna jazaan lahu wa murataban alaihi li'anna al-ataf yaqtadil mughayyara. Dikarenakan mengatofkan yu'allimukum pada ittaqullah itu menafikan akibat sebab akibatnya dan juga secara tatib bahwasanya atof ini mengandung konsekuensi al-mughayyarah perubahan. Itu yang pertama. Atsani yang kedua, ana qaulahum hadza ibarah an ja'lil musabab sababan wal faro aslan wa natijah muqaddimatan. Dan ucapan mereka itu mengandung ungkapan bahwasanya mereka menjadikan akibat itu sebagai sebab dan cabang sebagai asal dan juga hasil itu sebagai pendahuluan, sehingga terbantah mereka dengan dua sisi jawaban dari syekh tersebut di sini. Fa innal ma'ruf al ma'qul anal ilma waladhi yasmuru taqwa. Sungguhnya telah diketahui dan dipahami bahwasanya ilmu itu yang membuahkan takwa. Wala taqwa bila ilmin, maka tidak mungkin seorang itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wal ilmu huwal asal al awal wa anil maul. Intaha. Maka ilmu itu adalah asal yang pertama dan juga ilmu itu sebagai pegangan. Selesai kalam beliau rahimahullah ta'ala. 6. Ini bantahan kepada orang yang punya pemahaman ilmu laduni, yang mereka berdalil dengan ayat ini. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu cukup beramal dengan amal-amal soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu tanpa belajar sama sekali, tanpa belajar kitabullah dan sunnahnya Rasulullah s.a.w. Sehingga mereka beramal pun tanpa ilmu. Wallahu musta'an. Ini terbantah oleh dua jawaban yang disampaikan oleh rahimahullah di sini. Dan secara akal yang benar, yang sahih, dan dengan pemahaman yang sahih, orang yang akalnya sehat, orang yang pemahaman benar, maka ilmu itu adalah sebagai asal, sebagai pegangan. Yang dengan ilmu tersebut, maka seorang akan bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin seorang akan mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa belajar ilmu dulu. Sehingga Imam Bukhari mengatakan, membuat bab dalam sahihnya, babul ilmi qabla qul wal amal, dengan dalil fa'lam anahu la ilaha illah huwa. Nah, sehingga ilmu itu sebelum beramal dan sebelum berucap. Sehingga takwa itu didasari dengan ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Talak Ibn Habib rahimahullah ta'ala, yang namanya takwa, yaitu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di atas ilmu. Sehingga seorang tidak akan mungkin bisa mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, kecuali dia harus belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, sehingga tahu mana yang wajib, mana yang halal, mana yang dilarang, mana yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza kalamun jayyidun wa yudhafu ilaihi idahan. Dan ini adalah ucapan yang sangat bagus dan di sini perlu ditambahkan penjelasan. Anal amal yaksibul qalb quwatan imaniyah. Bahwasanya amalan seorang itu mengandung kekuatan iman dalam hatinya. Wastawabu minal ulum, dan memuat berbagai macam ilmu. Wayudriku minal faid, dan juga meliputi berbagai macam faedah. Banyak sekali faedah. Ma la yudrikuhu man ta'akhara an hadhi rotbah, yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang mengakhirkan derajat ini. Wa hadza musyahidun bil ayan wa mudrukun bil his. Dan ini sudah disaksikan dengan mata kepala dan juga dirasakan oleh panca indera. Naam. Amaman ta'abada. Nah, amaman ta'abadu lillahi wa tarkul ilm wa qala wa taqullaha ya'alimukumullah wa wajahilun latujarihi ar-ri'a bijahlihi wallahul hafid. Adapun orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan ilmu dan dia mengatakan wattaqullaha wa ya'limukumullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarimu, maka dia itu sungguh sangat jahil, sangat bodoh, yang tidak bisa menyainginya orang yang paling rendah tentang kebodohannya tersebut. Wallahul hafid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha penjaga. Yang menjaga agama Islam ini. Naam. Artinya orang yang punya pemahaman seperti ini, yaitu cukup dengan amalan seorang akan diberi ilmu, maka dia benar-benar orang yang jahil, akarnya sudah tidak sehat, tidak lurus. Karena sekali yang sehat itu menunjukkan bahwasanya seorang tidak akan mungkin sampai derajat takwa tanpa berilmu terlebih dahulu. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Kita telah selesai dari membaca tentang al-aikul awal, penghalang yang pertama dalam talabul ilm. Itu apa ya, Wan? Talabul ilm li ghairi wajillahi ta'ala, yaitu mencari ilmu dalam rangka bukan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ikhlas niatnya dalam mencari ilmu, itu adalah penghalang yang pertama. Sehingga tanamkan pada diri kita untuk senantiasa meluruskan niat kita di talabul ilm, dalam talabul ilm. Kalau sudah tidak lurus niatnya, jangan diharapkan kalian akan mendapatkan yang kalian inginkan. Jangan diharapkan kalian akan mendapatkan hidayah. Bahkan justru itu adalah merupakan bencana bagi dirinya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan makar untuknya. Mungkin saat ini dia masih bisa duduk di majelis ilmu dengan tenang. Masih dapat kumpul dengan saudara-saudaranya yang tetap istiqomah. Kan tapi kalau dia tidak mau meluruskan niatnya tersebut, waliyadubillah, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menghancurkan dirinya. Akan muncul penyimpangan-penyimpangan pada dirinya. Dan sungguh ini benar-benar banyak terjadi di kalangan talabul ilm, para pencari ilmu, bahkan para mustafidin, mereka yang telah mengajarkan ilmunya, para duat, para dai-dai yang mereka mendakwahkan sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahkan mereka orang-orang yang telah mencapai derajat para ulama yang diagung-agungkan ilmunya oleh para talabatul ilm, mungkin dikarenakan tidak lurus niatnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan, menyelewengkan jalannya dan keluar dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an wa alaitiklan. Sehingga hati-hati ya ikhwan. Lebih-lebih di masa sekarang ini, ayamul fitan, ketika fitnah dahsyat menyambar-nyambar diri kita, baik fitnatus syahwat maupun fitnatus syubhat, yang kita digempur dengan fitnah-fitnah, fitnah duniawiyah, fitnatus syahwat, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, di luar rumah, bahkan dalam rumah, kita dikejar-kejar, dihantui, diincar oleh fitnah tersebut. Belum lagi fitnah syubhat, fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah syahwat. Bermacam fitnah syubhat menyambar-nyambar di sekeliling kita. Dalam keadaan ilmu kita sangatlah sedikit. Ilmu kita sangat minim. Dikenakan untuk menghadapi fitnatus syubhat itu hanya ada satu cara, yaitu ilmu syar'i. Seorang yang ilmunya kuat, ilmunya benar, pemahamannya benar, rasikhul fil ilm, rasih dalam ilmunya, maka diharapkan dengan ilmu yang ada padanya dia bisa membentengi dirinya untuk tidak tersambar oleh syubhat, oleh fitnatus syubhat. Wallahu musta'an wa alaitiklan. Maka di sini pentingnya thalibul ilm, belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Satu-satunya cara yaitu dengan kita terus berusaha mempelajari ilmu syar'i ini. Duduk di majelis ilmu, kita mengambil ilmu dari orang-orang yang lurus manhajnya, lurus pemahamannya, dan kita terus berhati-hati dari orang-orang yang menyuruh kepada kebiasaan, kepada penyimpangan, kepada subhat-subhat yang sungguh subhat tersebut sangat samar. Yang kita tidak tahu apakah itu subhat ataukah bukan. Maka hendaklah kita terus bertanya kepada ahlul ilm, kepada para ulama, kepada orang yang berilmu, ketika terdapat kerancuan-kerancuan pada pemikiran dirinya, ketika ada muskilah-muskilah, ketika ada sesuatu yang meragukan, suatu hal yang mengganjal pada hatinya, pada fikrahnya, pada pemahamannya, maka segera diobati, yaitu dengan bertanya kepada ahlul ilm, kepada orang yang berilmu, sampai benar-benar hilang syubhat yang ada padanya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang pada dirinya, pemahaman-pemahaman yang ganjil pada pemikirannya. Wallahu musta'an wa ala tiklan. Oleh karena itu di sini pentingnya kita saling tanasuh, saling nasihat, menasihati antara satu dengan yang lainnya. Saling peduli antara satu dengan yang lainnya untuk bagaimana kita sama-sama menghalau subhat-subhat yang ada, yang merasuki dakwah salafiyah ini, yang memporak-porandakan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. di seluruh dunia. Dan ini memang sunnatullah, yaitu untuk menyaring siapa di antara mereka orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang lurus niatnya, orang-orang yang benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Sudah ada ya? Naam, naqtawi launa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafidhakumullah. Tafadhalu.